saat bertemu lagi denganmu di hari Minggu. Bila sinar di matamu menyambar sudut mukaku, tujuh hari ku rasakan sejuknya siang malam, terbawa mimpi senyum di bibirmu. Diriku musafir selalu lama, hatiku beku kan ku sebar berita ini, aku cinta padamu. Berpuluh bukit ku daki, gurun pasir ku seberangi. Hari ini tak ada niat lagi meninggalkan tempat yang damai dan sejuk di hati. Lalu lama hatiku beku kan ku sebar berita ini, aku cinta padamu.